بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء سيرين محمد بن سيرين teman-teman sekalian, orang yang terkenal dengan takbir mimpi. Ini muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini tabi'in yang terkenal dengan ilmu yang sangat luas. Muhammad bin Sirin ini seorang pedagang. Dan teman-teman tentu bisa ambil pelajaran, kalau pedagang bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Dia beli kios, kalau kita toko tentunya, di satu pasar di Irak. Karena dia beli toko di situ, maka semua orang banyak yang ikut beli di situ. Karena ada dia. Muhammad bin Sirin ini, kalau kita seperti sekarang Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi apa yang dia beli, orang semua anggap halal, orang beli semua. Orang juga banyak beli toko di sebelah dia, karena tahu kalau ada masalah agama tinggal tanya. Kalau ada yang salah, ditegur sama Ibnu Sirin. Dan ternyata, pedagang-pedagang partai dari luar Irak, kalau datang, sering datang ke pasar itu, nawarin ke Ibnu Sirin, ini Ibnu Sirin, barang saya misalnya. Orang-orang pasar nunggu, Ibnu Sirin beli, maka mereka beli. Dan Ibnu Sirin pun kalau sudah beli dengan modal berapa dirham, nanti Ibnu Sirin naikkan harganya, orang pasar tetap beli, walaupun Ibnu Sirin ambil keuntungan. Yang penting sudah lewat sensornya dia nih. Ini majelis ulama, dianggap dia satu orang sudah cukup untuk memberikan fatwa. Ringkas cerita teman-teman sekalian, pernah satu waktu ada seseorang datang menawarkan keju dari luar Irak. أدايا صاحي كي تستريح